Pemirsa di ambang Fajar CTV yang berbahagia, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di pagi hari ini setelah kita menunaikan ibadah salat subuh, kita menyaksikan atau merasakan mentari sudah mulai barangkali bersinar dan juga kita bisa menghirup udara yang segar kembali. Semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kita marilah sama-sama kita menimba ilmu, menambah pengetahuan kita tentang Islam dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan kita. Pada pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang topik kita berkaitan dengan manusia. Kita akan mempelajari ataupun akan mengenal macam-macam manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi allama bil kalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala temukan kita semua dalam acara Pesona Islam, rubrik bersama Al-Qur'an. Dan kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang masalah etika bertamu dalam tinjauan surat An-Nur ayat 27 sampai ayat 29. Dan untuk mengkaji ayat-ayat ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang tinggi dan sama-sama kita hormati. Beliau adalah Dr. Azami Jazuli Sami'un. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini Ustaz, kita akan membahas tentang masalah etika bertamu nih Ustaz. Iya. Mungkin Ustaz bisa memberi pengantar tentang etika bertamu dalam tinjauan surat An-Nur ayat 27 sampai ayat 29. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, etika bertamu ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 27 surat An-Nur. Korelasinya antara tema ini dengan surat An-Nur. Surat An-Nur adalah surat di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam agar hidupnya benar-benar bersama An-Nur, bersama cahaya. Dan sering di dalam Al-Quran itu kata Islam diredaksikan dengan An-Nur. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minad dhulumati ilan nur. Jadi surat An-Nur yang artinya surat pencerahan, di mana sebuah masyarakat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar masyarakat yang penuh dengan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam awal surat An-Nur itu diterangkan tentang perzinaan. Dan zina itu sudah barang tentu menodahi kesucian dan kehendak dan keindahan hidup bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, agar supaya masyarakat tetap tercerahkan dengan akhlak-akhlak yang mulia dan agar masyarakat tidak terjadi, ya, tidak terjadi perzinaan yang menodahi keindahan dan kesejukan bermasyarakat, maka di antara kiat-kiatnya adalah al-istidzan atau minta izin. Dan dengan pengajian pada pagi hari ini diharapkan kita semuanya memahami tentang adabul istidzan, etika etika ya meminta izin atau etika ketika kita bertamu. Ya, ini menjadi kita tidak sabar satu untuk mengetahui tentang masalah etika ini, Ustaz. Iya. Bagaimana sesungguhnya etika bertamu itu, Ustaz? Iya, di dalam surat An-Nur ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan memanggil hamba-hambanya dengan panggilan yang mesra, panggilan yang terhormat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan keimanan adalah panggilan terhormat dari Allah Subhanahu wa taala. karena kehormatan ini sebuah nikmat rabbaniyah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jaga kenikmatan itu sehingga kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan lagi. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, di antara cara menjaga kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu meminta izin ketika kita bertamu. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, ya janganlah kamu masuki rumah-rumah yang bukan rumah-rumah kamu, hatta tasta'nisu. Sebagian ulama tafsir mengatakan hatta tasta'nisu adalah hatta tasta'dinu, sehingga kamu meminta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan kamu mengucapkan salam pada yang punya rumah. Jadi dicontohkan dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kita bertamu itu kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita mengatakan a'adkhul, ya bolehkah saya masuk itu. Tapi ini kelihatannya dalam masyarakat kita belum begitu populer. Ya itulah Ustaz, karena memang mungkin sebagian masyarakat kita belum terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Atau tuh, kalau ada yang belajar, mungkin belum terbiasa juga untuk mengamalkannya. Kalau sudah terbiasa, itu hal itu sangat indah sekali. Karena kita tidak akan memasuki rumah seseorang yang bukan rumah kita tanpa kita minta izin. Ya kita harus izin dulu, kita izin dulu sehingga tidak terjadi fitnah, ya tidak terjadi fitnah dalam rumah tersebut. Jadi assalamualaikum adkhul, apakah kita masuk? Kalau diperbolehkan masuk, baru kita masuk. Iya. Kalau tidak boleh ya kita harus pulang. Jadi itu yang terbaik kata Allah. Baik, Ustaz. Mungkin sebelum dilanjutkan, Ustaz. Sampai ada satu hal yang menarik ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta tasra'nisu wa tusallimu ala ahliha." Ini dalam konteks misalnya seseorang tidak tahu ini rumah si fulan gitu. Apakah dia seorang muslim atau non muslim gitu. Ini dalam konteks semacam ini bagaimana yang harus dilakukan oleh orang yang bertamu itu? Iya. Bagi yang tidak tahu bahwasanya yang punya rumah ini muslim atau tidak, sebenarnya ada penjelasan lain dalam hadis Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang kamu tahu, ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Bagi orang yang, ya, kepada orang yang tahu atau kepada orang yang kita belum kenal. Ini artinya apa? Artinya ajaran Islam itu benar-benar mengajarkan kita untuk husnudzon, untuk berbaik sangka. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu sangat potensi untuk beragama Islam. Karena agama Islam adalah dinul fitrah, agama fitrah manusia. Ketika manusia itu masih bersih fitrahnya, maka ketika itulah dia sangat mungkin untuk menerima Islam. Makanya ketika kita mengucapkan salam, kita tidak usah khawatir dia beragama Islam atau tidak. Nah, subhanallah. Jadi dalam kehidupan sosial itu benar-benar Islam mengajarkan untuk saling bersangka baik, tidak memvonis seseorang, wah dia kafir, dia bakalan beriman mungkin, tidak demikian. Diajarkan untuk husnudzon, untuk berbaik sangka, sehingga dari awal kita sudah memulai masuk dalam pintu, ya, atau pintu yang baik gitu, karena kita sudah membuka dengan prasangka baik, tidak sebaliknya. Baik. Nah, setelah itu kalau kita lihat di penghujung ayat ini, Allah mengunci dengan ayat dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Ini maksudnya gimana, Ustaz? Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini, Ustaz? Subhanallah. Jadi ayat ini ditutup dengan kata dzalikum khairul lakum. Dzalikum yang demikian itu khairul lakum, lebih baik untukmu. Kalau di dalam bahasa, karena menafsirkan Al-Qur'anul Karim tidak bisa lepas daripada bahasa. Ini disebut yakni jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah itu mempunyai faedah ats-tsubut wa ad-dawam. Artinya apa? Etika bertamu seperti ini, kalau kita taati, maka itu adalah lebih baik untukmu. Di zaman di mana Al-Quran turun, yaitu zaman Rasulullah SAW, zaman sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Kenapa itu yang terbaik? Iya, karena rumah itu adalah tempat, ya tempat di mana orang yang punya rumah itu akan tenang. Dan rumah itu adalah sebuah kehormatan, lambang sebuah kehormatan, ya, bagi keluarga yang tinggal di rumah itu. Ketika seseorang itu masuk ke rumah, ya, saudaranya atau temannya tidak minta izin, berarti dia telah menodai kehormatannya. maka yang terjadi ya sebagaimana terjadi mungkin di sebuah daerah, kenapa terjadi perselingkuhan, kenapa terjadi perzinaan, itu diantaranya, diantaranya memang masalah izin ini tidak ditaati, tidak diata-taati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan muttafaq alaih bahwasanya innama ju'ilal istidzan min ajlil basar. Jadi izin itu, minta izin itu ya, ditetapkan dalam Islam itu min ajlil basar, ya, karena penglihatan, agar supaya penglihatan kita tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita tidak akan melihat isi rumah itu, karena di rumah itu kalau tanpa izin langsung masuk, mungkin ada yang punya rumah belum menutup aurat, mungkin betul-betul. Orang yang punya rumah ini berat untuk menerima tamu dalam kondisi tertentu, dia sakit atau ada masalah-masalah keluarga yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Maka semuanya itu adalah khairun lakum, baik untukmu. Dan itu secara otomatis orang yang bertamu tidak boleh ngintip. Tidak boleh ngintip, benar, tidak boleh ngintip. Tidak boleh ngintip, karena itu adalah sebuah kehormatan yang punya rumah. Nah, ini masalah bertamu, Ustaz, ya. Saya mulai melihat betapa ada orang itu mulai hari-hari ini kita melihat intensitas mereka bertamu agak berkurang, Ustaz, dengan perkembangan teknologi yang bernama telepon, Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz? Ya, sebenarnya ajaran Islam itu kan abadi, artinya ajaran Islam itu tidak bisa berubah dengan majunya teknologi. Bahkan sudah barang tentu kemajuan teknologi itulah digunakan untuk sarana meningkatkan sarana ibadah kita. Ya mungkin telepon itu bukan berarti mengganggu ibadah kita, justru juga menambah sebenarnya. Tapi sudah barang tentu telepon tidak bisa mengganti sunnah-sunnah yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Mungkin banyak cukup telepon saja, enggak usah bertamu, itu tidak bisa. Tapi telepon bisa dijadikan wasilah sarana untuk melengkapi tata cara kita bertamu. Umpamanya kita minta izin dulu dari jauh, saya akan datang insya Allah hari ini jam sekian, bagaimana yang punya rumah punya siap menerima kami atau tidak, berarti ini membantu kan. Tapi sekali lagi menurut saya wallahu alam, telepon tidak bisa mengganti orang yang datang ya bertemu dengan orangnya. Kenapa? Karena banyak hal-hal ketika kita itu bertamu ya, masya Allah, itu hal tersebut merupakan kebaikan dalam Islam, kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai-sampai kan dalam hadis dikatakan tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Jadi senyummu di depan muka saudaramu ini adalah sedekah. Kalau pakai telepon senyumnya kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Terus kita salaman itu sendiri, masya Allah, itu juga fadilahnya luar biasa di dalam Islam. Jadi banyak hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh telepon. Apalagi juga satu sisi internet dan lain sebagainya, Ustaz. Betapa orang kemudian mengabaikan ini. Ustaz, kemudian pada ayat yang ke-28, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memaparkan, Ustaz, tentang apa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 28, Ustaz. Ayat 28 Allah Subhanahu berfirman, "Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum." Jadi maka jika kamu tidak menjumpai dalam rumah tersebut seseorang, fala tadkhuluha, maka janganlah kamu masukinya sehingga hatta yu'dzana lakum, yang sebelum kamu diberikan izin. Di sini yang perlu kita tadaburi ya, kita renungi secara mendalam, itu kata ahadan. Seseorang ini seolah-olah ya umum ya. Jadi kalau tidak kamu jumpai seseorang ya, maka kamu jangan masuk. Berarti kalau saya jumpai seseorang, boleh dong masuk. Seseorang ini ahli tafsir mengatakan orang yang layak memberikan izin. Artinya apa? Artinya anak kecil tidak berhak memberikan izin karena dia belum ya, belum cerdas, belum memahami, belum mengenal siapa itu tamu. Atau juga khadim dan khadimah, pembantu, tidak berhak untuk memberikan izin. Tidak berhak untuk memberikan izin. Ya, sering kita dengar ya, kita dengar dari berita ada peristiwa atau kejadian perampokan, pencurian dan sebagainya. Itu diantaranya karena yang memberikan izin bukan yang berhak. Dikiranya ya itu temannya yang punya rumah, tanya audzubillah adalah orang yang memang ingin berbuat jahat. Maka ahadan di sini adalah seseorang yang memang berhak memberikan izin. Termasuk ketika seorang istri mendapatkan tamu laki-laki dan dia bukan ya, bukan mahramnya dan sebagainya, tidak boleh seorang istri menyuruh masuk tamu laki-laki itu. Kalau itu terjadi, mulailah terbuka syubhat, terbuka perkara-perkara yang haram yang itu bertentangan dengan isi surat An-Nur yang tujuannya untuk mengadakan pencerahan dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Nah itu, jadi lebih baik kita harus kembali kalau tidak dapat izin. Makanya Allah katakan dalam ayat selanjutnya, wa in qila lakum irji'u farji'u. Ya. Jadi seandainya dikatakan kepadamu irji'u, kembalilah, farji'u, maka kembalilah. Wa azka lakum, itu lebih baik, lebih bersih, lebih suci untukmu. Artinya apa? Artinya di dalam kita bertamu ini sebenarnya juga berkaitan dengan masalah hati. Masalah tazkiyatun nafas. Jadi ajaran Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah kita pahami secara pendekatan fikih secara zahir saja. Boleh atau tidak boleh, tapi juga kaitannya dengan hati. Jadi kalau kita disuruh pergi ya pulang saja, jangan sakit hati. Karena itu yang terbaik kata Allah. Iya. Tapi ini kelihatannya tidak terlalu populer di masyarakat kita. Itulah lagilah saudara sekalian. Jadi seharusnya popularitas itu harus mengacu pada Quran. Iya, betul. Jangan betul. Popularitas itu berangkat dari kebiasaan manusia. Karena manusia tidak lepas, Ustaz, dari subjektivitas itu. Tidak lepas dari hawa nafsu, selera, kepentingan, dan sebagainya. Baik, Ustaz. Hal-hal semacam ini pernah terjadi nggak pada masa Rasulullah SAW? Iya, saudara sekalian, rahimahullah. Sudah barang tentu Al-Quranul Karim itu adalah kitabul waqi, artinya kitab yang realistis. Artinya Al-Quranul Karim itu merespon terhadap realitas sebuah masyarakat, terutama masyarakat di mana Al-Quran itu turun. Nah, oleh karena itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada sahabat yang melakukan sesuatu yang dia belum tahu, ya maka itu diperbaiki, diluruskan oleh Al-Quran atau Sunnah. Contoh yang dialami oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ini dalam adab istidam juga, dia katakan, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya ketuk pintunya itu, saya ditanya, man? Saya menjawab, ana. Rasulullah sallallahu langsung bersabda, ana. Fakanahu kariha, yani seolah-olah Rasul itu tidak senang mendengar ana. Jadi dikatakan, siapa itu? Jabir mengatakan, saya. Rasulullah kan saya. Seolah Rasul tidak senang. Kalau ditanya, ya sebutkan namanya. Saya Jabir, begitu. Artinya ini ada pelurusan. Lagi dalam hadis yang lainnya, ada seseorang yang datang ke rumah Rasulullah SAW. Begitu datang, langsung saja masuk. Masuk saja di rumah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, kamu kembali lagi, ya. Berbuatlah dengan perbuatan yang baik sesuai dengan adab istidab. Adab untuk ya bertamu. Ucapkan assalam, assalamualaikum. Kemudian kamu katakan a'adkhul. Ya, apakah saya boleh masuk? Begitu dia mengucapkan begitu assalamualaikum dan a'adkhul, ya, barulah Rasulullah memberikan izin. Jadi artinya ini bagi kita semuanya, baik pada orang tua atau para ustaz, ya, atau para setiap guru dan pengajar, kalau ada fenomena bahwasanya sebagian saudara kita tidak tahu cara, ya, apa namanya bertamu, jangan dibiarkan dengan alasan tidak enak. Iya. Tapi harus diluruskan sebagaimana Rasulullah meluruskan sahabatnya tadi. Soalnya kalau tidak diluruskan, tidak dikasih tahu bagaimana yang benar, maka yang terbiasa terjadi adalah bukan kebenaran, tapi kebiasaan. Jadi satu hal yang harus kita luruskan selama ini mungkin saja dalam etika bertamu, walaupun dia mungkin teman kita yang begitu dekat, tapi kalau memang salah harus dibenarkan. Sadi. Betul. Jangankan teman dekat, anak kita sendiri, ketika masuk ke kamar bapaknya itu ibunya tidak minta izin, itu pun juga tidak benar. Iya. Maka kan sebagai soal bertanya, ya Rasulullah, dengan ibu saya juga harus minta izin, katanya. Rasulullah SAW menjawabnya dengan cara bagaimana supaya dia berpikir. Iya. Tidak langsung dijawab, iya. Tapi bagaimana kalau kondisi ibu kamu dalam kondisi tidak menutup aurat, namanya? Apakah mau kamu melihat ibu kamu tidak menutup aurat? Lah, ya Rasulullah. Artinya kepada ibu kita pun kita harus minta izin. Yeah. Sehingga kehormatan manusia itu, baik orang tuanya atau anaknya, benar-benar terjaga. Ini mungkin menarik, Ustaz, tentang masalah waktu, Ustaz. Iya. Kalau tidak salah ada waktu-waktu tertentu yang mana seorang muslim atau seorang anak sekalipun dia tidak boleh masuk ke rumah orang tuanya. Maksud saya kalau anak dia ke kamar orang tuanya. Kamar orang tuanya. Atau seorang muslim dia bertamu ke saudaranya gitu. Betul. Ada waktu-waktu khusus, Ustaz. Iya. Bisa dilihat sebentar kali ya dalam ayat 58. Dalam ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ya. yang berkaitan dengan waktu-waktu di mana anak kecil pun yang belum balig pun harus minta izin. Di sini Allah mengatakan walladzina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat. Ya. Jadi orang-orang yang belum balig, belum sampai ya umur balig di antara kamu, minta izinnya thalatha marrat, 3 kali. Yang pertama adalah min qabli salatil fajr. Ya. Sebelum salat fajr. Karena biasanya sebelum salat fajar ini manusia masih dalam keadaan tidur, ya busananya belum rapi dan sebagainya. Walaupun itu bapaknya sendiri, ibunya sendiri, seorang anak, ya harus minta izin. Jangan langsung masuk. Iya. Dan juga wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Dan ketika kamu menanggalkan pakaian kamu di saat ya, waktu zuhur. Karena di dalam Islam itu kita diajarkan untuk qailulah. Ya, saat duhur kita istirahat sebentar, tujuannya agar nanti ketika waktu malam kita bisa qiyamul lail. Ya. Jadi artinya Islam itu realistis. Di saat Allah ya memberikan syariatnya kepada hambanya agar tahajud qiyamul lail, dikondisikan juga siangnya jangan sampai kerja itu ngebut saja, harus ada istirahatnya. Agama Islam itu agama manusiawi. Tidak mungkin siang harus kerja terus, malam juga qiyamul lail terus, itu di luar kemampuan kita. Nah, di saat itulah kita juga harus minta izin. Juga wa min ba'di salatil isya, yani setelah salat isya, karena salatul isya orang itu siap-siap untuk tidur. Jadi masya Allah begitu rapi ajaran Islam itu sampai sedetail-detailnya diterangkan dalam Al-Quran. Nah baik Ustaz, ini surat yang ayat yang ke-29 Ustaz. Bagaimana itu yang dimaksud tentang firman Allah ketika menyatakan laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Mungkin Ustaz bisa paparkan agak singkat. Subhanallah. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an atau Al-Qur'an secara keseluruhan selain mempunyai keistimewaan yang misali sangat idealis, sangat ideal sekali kalau kita hidup mengikuti Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an juga sangat realistis. Artinya idealnya kalau kita masuk ke sebuah bangunan atau rumah, kita harus minta izin. Tapi realitanya tidak semuanya bangunan itu ya ada yang menempati ya, atau ada yang punya secara khusus. Tapi ada bangunan yang milik umum ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak dosa ya bagi kamu antadkhulu untuk memasuki buyutan rumah-rumah ya ghaira maskunatin yang tidak ditempati. Tetapi fiha mata'ul lakum, di dalamnya terdapat barang ya, barang kamu, harta benda kamu. Ini sebagian ahli tafsir menyontohkan seperti di pasar atau atau tempat-tempat yang lainnya, kios-kios ya. Tidak usah kita buka kios assalamualaikum. Ini tidak realistis dong. Walaupun mungkin kios itu bukan milik kita pribadi ya, kita menyewa dan sebagainya. Ya, sebagian ulama ada menyontohkan kal sanadik, kal aswa, kayak hotel, seperti juga apa namanya pasar-pasar ya. Anda bisa bayangkan kalau setiap orang masuk pasar mengucapkan assalamualaikum. Iya baik, jadi itu sadar, jadi sangat realistis lah, jadi fleksibel, elastis, jadi tidak kaku seperti itu. Baik, setelah itu Allah menutup ayat 29 yang mungkin sering disebut dengan zailul ayat. Zailul ayat itu Allah menyatakan wallahu ya'lamu wa ma wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Nah, ini apa rahasianya Ustaz? Iya, sudah barang tentu ifadhi fillah. Allah Subhanahu wa taala ketika menutup ya firman-Nya atau menutup setiap ayat itu ya sering ulama memperhatikan bahwa ini ada munasabahnya, ada korelasinya dengan keterangan sebelumnya. Sebelumnya ilmu munasabah. Jadi Allah katakan di sini wallahu ya'lamu. Allah mengetahui ma tubdun, yani apa yang kamu nyatakan, wa ma taktumun, dan yang kamu sembunyikan. Artinya ketika kita ya minta izin atau ketika kita bertamu, maka hendaklah kita itu benar-benar melakukan sesuatu yang baik, baik yang kita lakukan secara zahir atau yang kita lakukan secara tidak zahir atau secara batin, yaitu apa yang dalam hati kita. Jadi jangan sampai orang itu bertamu matanya lihat kemana-mana saja, atau hatinya ketika bertamu punya niat yang buruk. Iya. Niat yang buruk apa saja? Apakah dia niat bertamu itu ingin mencuri atau ingin bertamu ingin menodai kehormatan yang punya rumah? Jangan sampai ada yang terjadi seperti itu. Karena apa yang kamu nampakkan dan apa yang kamu tidak nampakkan, kamu sembunyikan, Allah adalah mengetahui. Iya. Itu Ustaz ya. Baik, Ustaz. Subhanallah. Ya. Tapi sayang kita dibatasi oleh waktu, Ustaz. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Pemirsa keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kajian kita tentang surat An-Nur ayat 27 sampai ayat 29 yang intinya adalah tentang masalah etika bertamu. Rupa-rupanya wilayah daripada etika, wilayah daripada moral tidak hanya sesempit itu, sesempit yang dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita, tapi juga dia masuk wilayah pada ketika kita bertamu. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan akhirnya terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.